بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم ثانيا بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر أحبتي في الله إخواني أهل السنة والجماعة الآباء ممكن الأمهات yang mendengar dari rumah yang saya hormati dan yang saya muliakan abnai yang saya cintai yang saya sayangi alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala setelah kita memenuhi panggilannya mengerjakan tugas di dalam hidup kita dengan ringan untuk kemudian membangunkan jasad kita ini atau dibangunkan. Semuanya ini adalah sebuah keberuntungan yang kita buka dan awali hari kita ini dengan sebuah ketaatan. Kalaulah bukan karena bantuan dari Allah, kalau bukan karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah akan bisa melakukannya. Kenapa? Karena satu, diri kita sangat-sangat butuh kepada tidur. Sangat-sangat butuh untuk kemudian beristirahat. Apalagi kalau seseorang yang bergadang malam sangat berat. Yang kedua kuatnya setan. Membisikkan, kemudian meniupkan agar kita jangan mendengar azan, agar mata ini jangan terbuka. Tapi semuanya kita lepas. Karena bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kondisi seperti ini kita jaga, kita pelihara, mulai dari sedini mungkin. Mungkin orang tua kita membangunkan dengan pubak-pubak, marah, dengan suara, bahkan dengan diancam sama neraka, wah kamu akan mati nak sebentar lagi, tidak ada. Kita harus bangun, barakallahu fikum. Artinya bahwa kedua orang tua kita ini sudah pagi-pagi kepingin anaknya itu menjadi orang yang beruntung. Coba bayangkan, dimarahi kita, bahkan sampai mungkin disiram wajahnya kita, mungkin dilap wajahnya kita, berarti kedua orang tua saya ini adalah orang yang menginginkan kebaikan buat saya. Menginginkan keberuntungan pada hari ini. Semestinya itu yang kita simpulkan. Itu yang kita simpulkan sebagai seorang anak yang soleh. Maka alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad, tanggal berapa? 24 Sya'ban. 28 Sya'ban 1443. 42 masih. Tanggal berapa masih? 11 April 2021. Saya duduk menemani anak-anakku bersama ikhwani wal aba di rumah Allah Azza wa Jalla ini untuk kita saling berpesan. Saling ingat mengingatkan barakallahu fikum. Pertama tentunya yang saya ingatkan bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita diperlakukan ya abnai oleh kedua orang tua kita, oleh guru-guru kita, oleh ustad-ustad kita, terkait dengan permasalahan ilmu agama, terkait dengan permasalahan ilmu agama. Orang tua kita terus mendorong, bahkan mereka berjuang keluar untuk mencari apa yang dibutuhkan oleh kita dalam belajar. Dibelikan buku, diperhatikan bukunya, pakaiannya, apa yang dibutuhkan. Ini dorongan. Kita diperlakukan oleh kedua orang tua kita sangat mulia dalam urusan ilmu. Berarti orang tua kita sangat-sangat menginginkan kebaikan buat kita. Belum lagi guru-guru kita memperlakukan kita dengan perlakuan yang luar biasa. Kita ditunggu terkadang. Di majelis ilmu kita ditunggu. Guru kita lebih dulu datang. Semestinya itu salah. Kita semestinya yang harus lebih dahulu datang dari guru kita. Tetapi guru kita memperlakukan kita sedemikian rupa. Selain itu sabar mengajarkan walaupun mungkin kita tidak masuk pelajarannya. Dia sabar mengulangi. Terkadang capek, lelah, jengkel, tapi dia tahan. Kita diperlakukan oleh mereka dengan perlakuan yang mulia. Padahal dia ini bukan orang yang melahirkan kita. Dia bukan bapak kita. Tetapi ternyata dia sebagai guru punya jiwa yang besar. Dia sebagai guru punya jiwa yang agung. Punya jiwa yang mulia. Dia ingin kebaikan buat kita. Dia ingin kebaikan buat saya. Orang tua ingin kebaikan lebih. Guru saya, dia memberikan saya butiran-butiran yang lebih mahal dari emas. Ada orang nyari emas ke gunung, wah, gali capek, lelah. Ada orang yang bekerja di tambangnya emas, misalkan, wah, capek, lelah. Ternyata ada orang yang siap untuk menitipkan butir-butir permata emas yang sangat-sangat mahal. Ternyata mereka adalah guru-guru kita. Ternyata mereka adalah mudarris-mudarrisahnya kita. Ternyata mereka didukung oleh kedua orang tua kita. Terus dimarahi, diingatkan di rumah. berarti yang menemani kita di dalam hidup ini adalah orang-orang mulia. Ya abnai, wahai anak-anakku yang kucintai dan yang kusayangi, ternyata orang yang menemani kita ini di dalam hidup adalah orang-orang besar, orang-orang yang berjiwa mulia, orang-orang yang bercita-cita tinggi buat kita. Tentu kita sebagai seorang anak harus menyambutnya. Orang yang memberikan hadiah lebih mahal dari emas, permata, berarti tinggal kita menyambutnya, wahai abnai. Sekali lagi, bahwa kita ditemani oleh orang-orang mulia dan besar di dalam hidup ini, di dalam kita menjalani main sana, main sini, ternyata yang menemani kita itu orang-orang berjiwa besar, yang menginginkan bagi kita ini keberuntungan, berarti harus kita hormati. Ini nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah yang kita harus jaga. Di saat Allah Azza wa Jalla menawarkan, memberitahukan kepada malaikat, kalau Allah akan memilih orang yang akan memimpin dunia ini, ternyata yang dipilih oleh Allah adalah manusia. Di hadapan para malaikat, apa sih kemuliaannya manusia ini? Sampai para malaikat mengatakan, apakah engkau akan menjadikan orang yang suka perang, orang yang suka membunuh, orang yang suka melakukan pengerusakan? Kata para malaikat di hadapan Allah, yang akan mengurus dunia ini, orang yang merusak, orang yang melakukan, senang saling bunuh-membunuh. Apa itu? Sementara kami ini orang-orang yang bagus. Allah Azza wa Jalla memberitahukan kelebihan yang dimiliki oleh yang namanya manusia. Terkait dengan apa? Dengan ilmu. Barakallahu fikum. Allah tanya kepada para malaikat tentang nama-nama yang ada di muka bumi. Malaikat tidak bisa. Ternyata yang mampu untuk menyebutkannya adalah Adam alaihi salatu wassalam. Lalu malaikat mengaku, kalau mereka tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah, ilmu. Di dalam surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jalla, ya abnai, membedakan antara dua jenis makhluk yang najis. Menurut kaul ulama, tidak berakal. Mungkin kalau anak-anak kami melihatnya, jijik ini binatang. Anjing. Allah Azza wa Jalla membedakan antara dua makhluk yang tidak berakal dan najis ini. Satu, kalau anjing ini diajarkan, ini anjing tidak diajarkan cara berburu, cara menangkap, ya. Barakallahu fikum. Tidak diajarkan. Nah, Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan pada anjing yang tidak berakal ini, diajarkan ilmu cara menangkap mangsa. Barakallahu fikum. Dibedakan di dalam syariat. Kalau yang tidak diajarkan ilmu cara berburu, mau apa saja enggak boleh untuk kita makan. Sementara yang ini, yang anjing diajarkan cara berburu, ilmunya diberitahukan begini, ya, nurut kepada tuannya. Maka ketika dia menangkap, atau kita lepas dengan bismillah, setelah itu berkelahi, menang, mati. Kita sudah membaca bismillah melepaskannya. Boleh kita nikmati. Anjing yang tidak berakal. Ternyata dilebihkan dengan yang lain karena sebuah pengajaran ilmu. Sungguh. Kedua orang tua kita orang besar, ya abnai. Menginginkan kita menjadi anak yang berilmu. Menginginkan kita menjadi anak yang soleh. Ternyata orang tua kita orang besar. Lebih dari itu. Yang langsung menitipkan kepada kita ilmu. Guru-guru kita. Memberikan dengan cuma-cuma emas permata yang termahal di muka bumi ini. Berarti dia adalah orang-orang besar di dalam hidup kita. Allah Azza wa Jalla memilih di dalam sebuah persaksian besar. Orang-orang khusus dipilih di muka bumi ini. Allah Azza wa Jalla bersaksi terhadap sebuah kalimat yang sangat-sangat besar. La ilaha illallah. Diikut sertakan oleh Allah untuk bersaksi pada kalimat yang besar ini, para malaikat. Ikut bersaksi. Siapa yang dipilih dari kalangan manusia ini, yang ikut bersaksi ternyata dipilih oleh Allah Azza wa Jalla wa ulul ilmi. Orang yang dititipkan ilmu. Diberikan ilmu. Tidak ada lagi orang yang paling terhormat di hadapan Allah, di hadapan para malaikat, di hadapan seluruh makhluk ini. Kecuali orang-orang yang berilmu tentang agama. Tidak ada. Berarti. Guru kita. Ustadz kita. Ustazah kita. Kedua orang tua kita. Ternyata orang-orang yang berjiwa mulia dan besar. Dia marahi saya ketika malas-malasan belajar. Dia omeli saya, dia cubit saya. Berarti ini bukan orang yang benci kepada saya. Tetapi orang yang sayang. Orang yang cinta. Orang yang mengajari dan mendidik saya menjadi orang yang berlaba besar dalam hidup ini. Ini yang harus kita simpulkan, ya abnai. Wahai anak-anakku yang kusayangi, ini yang harus kita simpulkan. Ternyata yang menemani saya hidup di dunia sekarang ini adalah orang-orang mulia jiwanya. Tadi sudah kita sebutkan, barakallahu fikum, bahwa kita tidak pernah menjadi anak yang soleh kalau begitu, kalau kita bermalas-malasan. Coba lihat. Kalau ada anak-anak bermalas-malasan untuk kemudian belajar, banyak hal yang diperbuat dan dilakukan. Kalau bermalas-malasan. Maka ketika ada anak-anak semangat, abiku, umiku, ustadku, semuanya orang-orang yang bersemangat. Dia sambut semangat itu. InsyaAllah. Dia akan beda hidupnya, barakallahu fikum, dengan anak yang tidak punya semangat. Maka oleh karena itu, ya abnai, kita tidak pernah akan menjadi anak yang soleh, anak yang baik, kalau kita itu tidak memperhatikan ilmu agama. Coba kita dengarkan apa yang telah dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa saja, laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang tua, jompo, siapa saja yang Allah menginginkan padanya kebaikan, siapa saja Allah akan jadikan dia berilmu tentang agama. Berarti sekarang semuanya ini adalah nikmat di dalam hidup. Orang tua kita terus mendorong kita untuk belajar. Guru-guru kita siap untuk memberikan, mengajarkan ilmu. Saudara-saudara kita yang di sekeliling bukan orang tua kita, tapi ikhwan. Dia lihat, oh ini mau kemana ini? Kok lewat situ dia? Berarti mungkin mau pergi untuk apa? Sampai ketemu di jalan. Diberitahukan. Semuanya ini adalah orang-orang yang baik yang mengingatkan kita. Orang-orang yang berjiwa besar buat kita, teman kita, saudara kita. Berarti tidak ada di lingkungan insya Allah pondok seperti ini yang menginginkan kejelekan buat kita. Nah, kalau kita dibukakan oleh Allah Azza wa Jalla untuk semuanya mendukung kita untuk belajar, berarti ini adalah keinginan baik Allah Azza wa Jalla buat kita di dalam hidup ini. Jangan disia-siakan. Ya abna'in, jangan disia-siakan. Apalagi setelah pembagian rapot, kemudian kalian akan libur. Kalian akan libur barakallahu fikum. Ustaz-ustaz tidak akan lagi duduk bersama kalian. Berarti kan ada kerugian. Kalau kemarin terus setiap hari diberikan emas, diberikan permata, ini lo nak, ini lo, ya bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, kemudian fikihnya, akidahnya, ya terus setiap hari diberikan dengan sabar. Kita dibagikan emas, numpuk emas, numpuk permata tadi. Sekarang liburan berarti tidak ada yang akan memberikan, kecuali orang tua kita yang ada di rumah. Maka manfaatkan sebaik mungkin tadi yang sudah diberikan emas permata oleh guru-guru kita, oleh ustaz-ustaz kita, digenggam erat-erat, dijaga, dibungkus. Bagaimana cara membungkusnya? Tidak ada kecuali kita amalkan. Kita perlihatkan ketika azan dikumandang, berarti inilah yang saya diajarkan oleh guru saya emas, saya harus segera berangkat ke masjid. Ada dengar, ada ajakan untuk bergotong royong misalkan, atau ajakan untuk panen raya misalkan. Ini kesempatan. Kesempatan, ada panggilan, saya sudah punya ilmunya, emasnya, ya permatanya sudah dititipkan untuk rame-rame, ya bareng-bareng mengerjakan kebaikan. Tentu nilainya beda kalau kita seorang diri. Terpanggil lagi. Ini namanya cara menjaga permata-permata tadi, menjaga emas-emas yang dititipkan. Tidak kemudian malas. Untuk beribadah saja berat. Sholat saja, ya Allah. Apalagi kalau sudah ya ngakal-ngakali sama kedua orang tuanya. anu HP, simpan HP, beli HP ini, dan seterusnya terus nongkrong. Apalagi kalau sampai keluar, ya ke kampung, lalu kemudian main PlayStation di situ. Ini benar-benar orang yang membuang emas dan permata tadi jauh-jauh. Wah, aku tidak mau. Maunya yang jelek-jelek. Bangke, maunya apa? Maaf-maaf. Kotoran. Ya, maunya dicari ke sana capek, lelah. Padahal ustadznya, gurunya telah menitipkan, kedua orang tuanya telah menitipkan emas-emas dan permata tadi dibuang. Maka ini kerugian, wahai abnai. Maka oleh karena itu, saya menitip pesan. Setelah kemudian kalian berada di rumah orang tua, emas-emas dan permata itu dijaga. Dijaga dengan baik. Kalaupun ternyata suatu ketika dimarahi karena memang malas, berarti ibuku, bapakku, abiku ingin agar aku jaga emas itu. Permata yang sudah dititipkan oleh guru-guru saya. Jadi orang tua itu adalah orang tua yang baik. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi, apa yang kemudian kita akan lakukan atau apa yang kita akan perbuat setelah liburan ini tidak boleh menyelisihi syariat. Tidak boleh melanggar. Jangan berikan atau biarkan kedua orang tua kita marah. Jangan. Jangan biarkan saudara-saudara kita, ikhwan-ikhwan kita suudzon. Muncul buruk sangkanya, kenapa? Karena ini kok keluar sudah ada aturan. Ini kok jalannya miring-miring ke samping sambil lihat sana sini, mau apa? Ini namanya melahirkan suudzon. Tidak boleh. Tidak boleh dilakukan. Maka ma'asyara abnai, saya titipkan pesan. Jaga. Jaga emas dan permata yang sudah diberikan oleh guru-guru kalian. Jaga baik-baik. Ya di rumah, bagaimana? Dengan beramal. Permata dan emas itu, bawalah dia kemana-mana. Di lapangan, ketika bermain, ya, ketika ke kebun, misalkan, jaga permata itu. Jaga semuanya. Insya Allah kalau kita menjaga barang yang mahal di dalam hidup dunia ini, Allah Azza wa Jalla terus akan memberikan bantuan dan pertolongan serta penjagaan dimanapun kita berada. Ma'asyur abnai, mungkin ini pesan-pesan yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan berguna ketika nanti pas waktu liburan. Barakallahu fikum. Manfaatkan, bantu kedua orang tua di rumah. Jangan biarkan mereka ngomel selalu, marah selalu, mencari kita. Lihat apa yang dibutuhkan oleh orang tua kita, dibantu. Maka itu adalah cara menjaga permata-permata itu, kemudian emas-emas itu, ya abnai. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tentu saya pesan terakhir buat kedua orang tua. Terus jangan, barakallahu fikum, bosan-bosannya. Jangan putus asa untuk mengingatkan, memarahi anak-anaknya bila melakukan kejelekan. Terus lakukan, ingatkan, barakallahu fikum. Kita saling bahu-membahu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi lingkungan kita ini, menurunkan barokahnya, menurunkan kebaikan, barakallahu fikum, untuk kita bisa menjaga dan melindungi anak-anak kita yang akan menjadi penerus kita biiznillah.